Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semata-mata dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui udara ini. Dan kita masih dalam rangka mentaati apa yang diperintahkan oleh waliul amri kepada kita, apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan penguasa kepada kita, agar kita senantiasa melakukan isolasi diri atau berdiam di rumah dalam rangka untuk mencegah penyebaran wabah penyakit corona COVID-19 ini. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah. Kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasul-Nya, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, kata Allah. Yang demikian itu akan lebih mulia, lebih baik bagi kalian. Dan akan lebih jelas juga bagi kalian. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan kepada pemerintah ulil amri adalah ketaatan baik dalam perkara yang kita senangi maupun perkara yang tidak kita senangi, selama di dalamnya bukan merupakan perkara yang mengajak, memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah harus kita taati. Harus kita taati. Sehingga terkait dengan permasalahan ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam ayat tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, misalnya pemerintah pada hari-hari ini memerintahkan kepada kita agar melakukan ibadah di rumah misalnya, kemudian terjadi perselisihan, ini sholat jamaah hukumnya wajib, ini demikian sholat Jumat, bagaimana? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikanlah kepada Allah. Kembalikanlah kepada Al-Quran. Kembalikanlah kepada sunnah Nabi SAW. Bimbingan Nabi SAW. Bagaimana menyikapinya? Jangan dikembalikan kepada hawa nafsu, keinginan kita, pribadi kita masing-masing. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian betul-betul benar keimanan kalian kepada Allah dan hari akhir. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabbu wa kariha illa ayyumara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan mentaati pada perkara yang dia senangi atau pada perkara yang dia tidak senangi, perkara yang dia benci. Wajib untuk mendengar dan mentaati. Nah, kepada waliul amr, pemerintah, penguasa, pada perkara yang dia senangi maupun pada perkara yang tidak dia senangi. Perkara yang disenangi, misalnya sekarang ada kebaikan dari pemerintah dengan memberikan gratis listrik selama 3 bulan atau potongan bagi yang memiliki atau bagi yang memenuhi syarat-syaratnya, dia senangi. Nah, maupun yang tidak dia senangi, senang untuk berziarah misalnya, tetapi kemudian pemerintah mengatakan tahan dulu di rumah. Senang untuk ini, keluar melakukan itu, tahan dulu di rumah. Tayib. Illa ayyumara bima'siyatin. Kecuali kalau kalian diperintahkan, kalau engkau diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh untuk mendengar dan mentaati. Apabila kalian diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak ada enam ketaatan dan tidak ada mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan apa yang terjadi pada diri kita semuanya. Nah, semua kita mengalaminya, merasakannya. Dan kita yakini ini berjalan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah, dengarkanlah arahan orang-orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keilmuan tentangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila datang kepada mereka sebuah berita berupa keamanan atau ketakutan, kekhawatiran, ada'u bih, maka langsung saja mereka menyiarkannya, menyebarluaskannya. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan itu kepada Rasul, bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Islam, bimbingan salafuna salih, wa ilal ulil amri. Dan kalau seandainya mereka mau mengembalikan urusan itu kepada ulul amri, pemerintah, para ulama, di antara mereka, niscaya orang-orang yang akan mengetahui kebenaran, bagaimana cara bersikapnya itu, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Niscaya mereka akan mengetahui bagaimana seharusnya mereka akan bersikap itu dari mereka, dari Ar-Rasul dan juga dari ulul amri. Nah, kembalikan kepada mereka sehingga orang yang memang pengen mengetahui bagaimana kita harus bersikap itu akan bisa mengetahuinya. Tidak dengan ijtihad sendiri-sendiri. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, kalau semata-mata bukan karunia Allah dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian, lattaba'tumus syaitana illa qalila, niscaya kalian akan mengikuti jejak langkah syaitan, was-was dari syaitan. Nah, ini sholat jamaah 27 kok diganti sholat di rumah, was-was dari syaitan. Kalau kalian tidak mengikuti bimbingan, mengembalikan itu semua kepada Ar-Rasul, kepada ulul amri, maka kalian, kalau bukan semata-mata karunia dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sangat sedikit dari kalian. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kata al-alama Abdurrahman ibn Nasir Si'di rahimahullahu ta'ala, tatkala menjelaskan ayat ini, kata beliau, hadha تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والأقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, هذا تأديب من الله للعباد العباده atau لعباده. Ini merupakan تأديب, pengajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. An fi'lihim hadha ghairil la'iki, dari perbuatan mereka yang tidak pantas tersebut, dari perbuatan mereka yang tidak patut. Setiap ada khabar langsung disebarluaskan, setiap ada ini langsung disebarluaskan, setiap ada itu langsung disebarluaskan. Setiap dengar perkataan ini, Solo sudah nol positif langsung. Berarti kita harus makmurkan kembali ini masjid-masjid. Ayo cepat keluar. Sabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegur, memberikan pengajaran kepada hamba-hambanya atas sikap yang kurang pantas tersebut. Nah, wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun minal umuril muhimmati wal masalihi al'amati ma yata'allaqu bil amni wa sururil mu'minina aw bil khawfi alladhi fihi musibatun 'alayhim ayatathabbatu wa la yasta'jilu bi isha'ati dhalikal khabari. Bahwa sepantasnya apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang penting dari perkara umum yang berkaitan dengan kebahagiaan kaum muslimin, kaum mukminin, yang berkaitan dengan kekhawatiran, ketakutan yang mengakibatkan sebuah musibah atas mereka orang-orang beriman, agar mereka memastikan terlebih dahulu. Ayat tsabbatu, agar mereka memastikan terlebih dahulu dan tidak tergesa-gesa. Nah, tidak tergesa-gesa. Wala yasta'jilu bi sya'ati dhalikal khabar, tidak tergesa-gesa untuk menyebarkan khabar tersebut. Bal yaruddunahu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, bahkan sepantasnya mereka menyerahkan kepada ar-rasul dan kepada ulil amri di antara mereka. Siapa ulil amri di antara mereka itu? Beliau mengatakan di sini, ahli ra'yi wal ilmi wal nushi wal aqli wal razanati, yaitu mereka orang-orang yang memiliki pandangan yang luas, ahlul ra'yi, memiliki pandangan yang luas, ahlul ilmu, memiliki ilmu, para ulama yang memiliki nasihat, yang memiliki kecerdasan, yang memiliki keteguhan. Dia sembarangan orang. Alladzina ya'rifuna al-umura wa ya'rifuna al-masaliha wa diddaha. Di mana mereka akan mengetahui urusan-urusan tersebut, mengetahui kemaslahatan dan kemudaratan. Kemaslahatan dan kemudaratan. walhamdulillah. Kita masih hidup di zaman yang di sana ada para ulama kibar. Dan semata-mata kenikmatan dari Allah, para ulama kibar pun juga telah memberikan nasihat, arahan bagaimana bersikap terkait dengan apa yang kita alami ini. Salat Jumat diganti dengan salat duhur di rumah, kemudian salat lima waktu di rumah sementara waktu, itu pun sementara. Itu pun sementara. Baik. Maka kembalikan kepada mereka. Kalau kemudian mereka memandang bahwa menyebarkannya mengandung kemaslahatan dan semangat bagi kaum muslimin, bahkan kebahagiaan untuk mereka, serta tindakan kewaspadaan terhadap musuh-musuh mereka, maka mereka akan melakukan. Fa in ra'au annahu laisa fihi maslahatun aw fihi maslahatun walakin madarratuhu tazidu 'ala maslahatihi lam yudhi'uhu. Tapi kalau mereka memandang kemudaratannya itu lebih besar daripada maslahatannya, maka janganlah mereka menyebarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Tentulah orang-orang yang ingin tahu kebenaran itu akan dapat mengetahui dari mereka, yaitu ar-rasul dan ulil amri tersebut. Karena semua dikembalikan kepada mereka. Kata Syekh rahimahullahu taala, ay yastakhrijunahu bi fikrihim wa ara'ihim as-sadidati wa ulumihim ar-rasyidati. Maksudnya mereka dapat menyimpulkan suatu kebenaran dengan pemikiran yang mereka miliki, pendapat-pendapat mereka yang lurus serta ilmu-ilmu yang matang. Jangan bersikap sendiri-sendiri. Kembalikan kepada Rasul, bimbingan yang benar. Kembalikan kepada ulul amri. Kenapa? Karena dengan kita mengembalikan kepada mereka, mereka akan dapat menyimpulkan suatu kebenaran sikap dengan pemikiran dan dengan pendapat-pendapat mereka yang lurus serta ilmu-ilmu yang matang. Kemudian ada sebuah kaidah yang bagus yang beliau rahimahullahu taala sebutkan, wa fi hadza dalilun li qa'idatin adabiyyatin wa hiya annahu idza hasala bahsun fi amrin minal umuri yanbaghi ay yawalla man huwa ahlun lidzalik wa yaj'alu ila ahlihi wa la yataqaddam baina aydihim fa innahu aqrabu ila sawabi wa ahra ila salamati lisalamati minal khata'i wa fi hada. Maka di dalam ayat ini terdapat sebuah kaidah adab, kaidah pengajaran adab akhlak, moral, yaitu apabila terjadi sebuah pembahasan dalam suatu perkara, semestinya seyukianya perkara tersebut diserahkan kepada orang yang berhak atas perkara tersebut, dan tidak ada seorang pun yang didahulukan sebelumnya. Karena sesungguhnya ia akan lebih dekat dengan kebenaran dan akan lebih dapat selamat dari kesalahan. Dari kesalahan, tunggu, sabar. Wafihi annahyu anil ajalati wa tasarru'i linashril umuri min hina sama'iha. Dan di dalam ayat ini juga mengisyaratkan tentang larangan dari sikap tergesa-gesa dan terburu-buru dalam menyampaikan informasi. dalam menyampaikan informasi setelah dia mendengarnya. Setelah dia mendengarnya. Wal amru bit ta'ammuli qabla al kalami wan nadhari fihi. Naam. Wal amru bit ta'ammul qabla al kalam wal amru bin nadhari fihi. Taib. Di dalam ayat ini juga mengisyaratkan agar kita memperhatikan sebelum kita berbicara, berpikir sebelum kita berbicara. Hal huwa maslahatun fayaqdimu alaihi al-insan am taib. Apakah ini akan memberikan maslahat hingga kemudian ia melakukannya, atau dia akan menahan darinya, atau dia menahan darinya. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ai fi taufiqikum wa ta'dibikum wa ta'limikum ma lam takunu ta'lamun. Yaitu dalam membimbing, mengajarkan dan mendidik kalian dengan apa yang belum kalian ketahui. Kalau bukan semata-mata karunia Allah dan rahmat Allah berupa bimbingan Allah, ajaran Allah, didikan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang tidak kita ketahui. Lattaba'tumus syaitana illa qalila. Niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Li'annal insana bi tabi'ihi zalimun jahilun. Fala ta'muruhu nafsuhu illa bisyarr. Fa idza laja'a ila rabbihi wa'tasama bihi wajtahada fi dhalik latafa bihi rabbuhu wa wafaqqahu likulli khairin wa 'asamahu minasyaitanir rajim. Dikarenakan memang manusia dengan tabiatnya itu adalah seorang yang zalim, lagi bodoh, dan nafsunya tidaklah menyuruhnya, memerintahkan, kecuali kepada kejelekan. Namun apabila dia itu berlindung, bersandar kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya. Wajtahada fi dzalik, atau sebelumnya dia itu beristiad bersungguh-sungguh di dalam berpegang, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Latafa bihi rabbuhu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihinya. Wa wafaqahu, dan akan membimbingnya, memberikan taufik kepadanya. Likulli khairin, kepada seluruh kebaikan. Dan akan menjaganya dari setan yang terkutuk. Nah, ini pentingnya kita mengembalikan itu semuanya dan tidak tergesa-gesa. Bersabar. Semua kita mengalami pahitnya ini. Dan para salafun as-salih juga mengalami peristiwa yang seperti ini. Dikenal di dalam sejarah bagaimana ta'un amwas, wabah ta'un amwas, ya, sebuah desa yang kecil di Syam, ya, dekat Baitul Maqdis dan Ramlah, disebutkan oleh para a'immah, merebak di situ wabah ta'un di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian para sahabah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah meninggal terkena ta'un tersebut radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'ad ibn Jabal pun demikian. Al-Harith bin Hisham terkena juga wabah ta'un. Bahkan sahabat al-Jalil Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu dikisahkan beliau memiliki 40 putra, 40 anak, dan kesemuanya meninggal terkena wabah ta'un tersebut. Bersabar. Kemudian terkait dengan perintah waliul amr bagi kita untuk mendiam, berdiam di rumah, maka manakala kita keluar dari ketaatan kepada waliul amr dalam perkara yang ma'ruf ini, ketahuilah maka kita telah mentaati atau kita telah mendurhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad 'asa Allah." Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, pemerintah, penguasa, tentu dalam perkara yang ma'ruf, maka sungguh dia telah mentaatiku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang durhaka kepada al-amir, maka dia telah durhaka kepadaku. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sebuah pahala yang sangat besar bagi mereka yang bersabar. Tatkala tertimpa ta'un ini, tidak berkeluh kesah dan menyadari semua terjadi karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun menjadikan kepahitan, kerugian pada ekonominya, pada kesehatannya, pada bisnisnya, pada ini dan itunya, bersabarlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Allah subhanahu wa taala memberikan, mengirimkan wabah ta'un, azab bagi siapa yang Allah kehendaki, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un, atau beliau kemudian mengatakan, laisa min ahadin yaqa'u ta'un alaihi fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidaklah seseorang itu terjadi padanya wabah ta'un, kemudian dia berdiam diri. Berdiam di kampungnya, di rumahnya. Bersabar dan mengharapkan pahala. Dan dia mengetahui bahwasanya tidaklah terjadi pada dirinya kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Kalau dia memiliki sifat-sifat tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya seorang yang syahid. Dalam riwayat yang lain, walau lam yamut, walaupun dia tidak meninggal dunia karena wabah tersebut. Oleh karenanya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimallahu taala mengatakan, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan barang siapa yang meninggal, barang siapa yang terkena, tidak. Tapi barang siapa yang dia mendapati ta'un, wabah terjadi di masanya, kemudian dia bersabar, mengharap pahala, dan meyakini bahwasanya semua terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Walaupun dia tidak kena wabah tersebut. Itu dengan syarat, kalau dia juga mentaati نعم ولي الأمر. نعم طيب tidak keluar kecuali pada perkara-perkara yang memang darurat. Naam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Belum menimpa, nasallallahu taufik wa salamah. Seperti apa yang menimpa tadi yang kita sebutkan, bagaimana Khalid bin Walid. Naam. 40 anaknya meninggal terkena wabah taun. Bagaimana Al-Harith bin Hisham, tatkala beliau pernah masuk ke kota Syam sebelum adanya taun dengan 40 anggota keluarga, tidak tersisa kecuali 4 saja. Subhanallah. Subhanallah. Pasukan muslimin dikisahkan sampai kemudian meninggal karena wabah ini 30 ribu. Nah, sahabat yang tadi kita sebutkan, di antara 10 sahabat yang dijanjikan kabar gembira masuk syurga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Baidah ibn Jarrah. Begitu juga sahabat yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke negeri Yaman, Mu'adh bin Jabal, meninggal bersabar dengan wabah taun ini. Maka lihatlah dulu seorang tabi'i al-jalil, seorang tabi'in Masruq ibnul Ajda'. Dinamakan Masruq itu karena dulunya waktu masih kecil itu suriko, dicuri. Kemudian kembali lagi, bisa ditemukan kembali. Maka dinamakan Masruq ibnul Ajda'. Murid Abdullah ibn Mas'ud, murid Ali bin Abi Talib, murid Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seorang tabi'i yang memiliki kedudukan yang sangat besar. Ahli ibadah. Nah, apa iya kita katakan ahli ibadah itu orang yang suka meninggalkan sholat jamaah, sholat Jumat. Bahkan, Anas ibn Sirin, rahimallahu ta'ala, nah, kalau salah nanti bisa diluruskan, beliau mengatakan, aku tidak akan membiarkan seseorang itu sholat di belakangnya Abu Bakar, kecuali Masruq. Kecuali Masruq. Yang maksudnya kalau nanti Abu Bakar ada udur, Masruq bisa maju menggantikan, menunjukkan keutamaan. Kata Imam Ahmad rahimallahu taala, beliau mengatakan Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah rahimallahu taala mengatakan tidak ada yang lebih utama setelah Al-Qamah itu Masruq Ibnu Al-Ajja'. Tidak ada yang lebih utama dari Masruq ibn al-Ajda' kecuali Al-Qamah rahimallahu ta'ala. Menunjukkan keutamaan. Keutamaan. Apa disebutkan? Para ulama kemudian menyebutkan di antara biografi dari Masruq ibn al-Ajda' al-Wadi'i rahimallahu ta'ala. Kana yamkuthu fi baytihi ayyama ta'un. Dahulu Masruq ibn al-Ajda' beliau berdiam diri di rumahnya di hari-hari merebaknya, nah, tersebarnya wabah taun, bahasa kita isolasi, nah, isolasi diri di rumah, lockdown di rumah, di hari-hari merebaknya tersebarnya wabah taun. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan Masruq ibn al-Ajda', ayyamu tashaghulin fa uhibbu an akhluwa lil ibadati. Kata beliau, ini kesempatan. Hari-hari yang menyibukkan. Hari-hari untuk berpisah. Menyingkir dari keramaian. Maka aku senang untuk menyendiri. Nah, mengkarantina diriku. Untuk berkonsentrasi di dalam beribadah kepada Allah. Maka kita isi di dalam di rumah ini. Nah, bukan dengan tidur. Tapi dengan ibadah. Membaca Al-Quran, ta'lim, alhamdulillah. Nah, dengan menghafal Al-Quran, dengan tayyib, membaca-baca ilmu yang bermanfaat, dengan mudhaqarah, dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, perkara-perkara yang bermanfaat. Ini kesempatan untuk konsentrasi dalam beribadah. Fakana yatanahha, maka dahulu masruk, Ibnu al-Ajda' rahimallahu ta'ala, beliau menyingkir, menyendiri di rumah beliau. Fayakhlu lil ibadah, dalam rangka untuk berkonsentrasi di dalam melakukan ibadah. Maka ini yang bisa kami sampaikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagai awal pertemuan kita dari apa-apa yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk mengisi hari-hari kita di masing, di rumah-rumah kita masing-masing. Pertebal keimanan kita kepada Allah, ketakwaan, tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah azza wa jal. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada benarnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, kalau ada kekeliruan dan salahnya datang dari kekeliruan, kebodohan dari saya pribadi, dan mohon untuk diluruskan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.